Ustaz, saya sedang bingung. Mana yang harus saya pilih? Saya ingin kerja ke kota, tapi orang tua tidak meridhoi. Sementara saya punya kewajiban menafkahi istri dan anak. Di rumah tidak ada usaha. Manakah yang harus saya pilih? Baik. Yang pertama, kita jelaskan bahwasannya wajib bagi anak laki-laki itu untuk taat kepada orang tuanya dan lebih mendahulukan kedua orang tuanya dibanding anak istrinya. Ini kewajiban bagi seorang laki-laki, anak laki-laki. Berbeda dengan anak perempuan, kalau dia sudah menikah, maka suaminya lebih utama untuk dia taat. Baik. Ini yang pertama. Oleh karena itu, hendaklah dia berusaha untuk tetap taat kepada orang tuanya selama orang tuanya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan dia berusaha mencari nafkah tanpa harus keluar kota. Insyaallah taala rezeki Allah itu luas, di mana saja bisa mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedikit itu lebih baik, lebih berkah, karena telah melakukan ketaatan kepada orang tua dibanding yang banyak, ya, tetapi itu menyakiti hati orang tua. Ya. Terlebih jika orang tua membutuhkannya di kampungnya. Membutuhkan itu bukan selalu membutuhkan nafkah, tapi berupa perhatian, penjagaan, dan sebagainya. Baik. Akan tetapi kalau memang harus berangkat ke kota, maka dalam berusaha, terus berusaha meminta keridhaan orang tua. Mungkin bisa dijanjikan untuk pulang secara rutin, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Baik. Jadi hal seperti ini bisa dibicarakan. Dan yang lebih afdal, kalau dia tetap berada bersama orang tuanya, taat kepada orang tuanya, karena orang tuanya tidak memerintahkan ke kemaksiatan, dan dia bisa mencari rezeki tanpa harus keluar kota. Demikian wallahu a'lam. Baik. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagaimana idealnya seorang muslim terkait hadis di atas? Apakah harus apa adanya atau miskin? Apa harus dia kerja untuk cukup atau kaya? Sahih. Tentang hadis ini, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Dijelaskan maknanya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim al-Hajj. Kata beliau, maknahu anna kulla mu'min masjunun mamnu'un fid dunya minas syahawat al-muharrama wal-makruha. Bahwasannya maknanya hadis ini, bahwasannya setiap mukmin itu terpenjara, terlarang di dunia ini dari memperturutkan syahawat yang diharamkan atau syahawat yang makruh. Ini maksudnya. Maksudnya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Karena di dalam kehidupan dunia ini seorang muslim terpenjara syahwatnya. Terpenjara syahwatnya yang haram dan yang makruh. Tidak boleh dia memperturutkan hawa nafsunya. Mukallafun bifi'l ta'ati syaqah. Dan dia juga terbebani dengan ketaatan-ketaatan yang mungkin memberatkannya. Ini maksudnya. Baik. Meskipun bagi orang-orang saleh, malah yang seperti ini dianggap surga. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Yang beliau maksudkan adalah kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya bukan memerintahkan orang beriman itu untuk malas bekerja, sehingga kebutuhannya tidak mencukupi. Meskipun tidak harus kaya, syariat tidak mewajibkan kita harus kaya, tetapi syariat mewajibkan kita untuk bekerja, memerintahkan kita untuk bekerja. Bagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا قُلِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dalam surat Al-Jum'ah, apabila kalian telah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah ya, rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Dalam sejumlah hadis, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bekerja, jangan meminta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum ahbulahu, thumma ya'ti al-jabala fa ya'ti bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffu Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang membawa tali-talinya ke suatu bukit untuk mencari kayu bakar. Kemudian dia angkat kayu bakar itu pada punggungnya, lalu dia menjualnya, lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhannya. Itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia, apakah manusia memberikan permintaannya ataupun menolaknya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan 'ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'ahu." Seorang di antara kalian itu mencari kayu bakar dan dia pikul dengan punggungnya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, apakah orang lain tersebut memberinya atau tidak memberinya. Juga dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi." Adalah Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma akal ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amal yadihi. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi." Tidaklah makanan yang paling terbaik yang dimakan oleh seseorang melebihi makanan yang dihasilkan dari pekerjaan kedua tangannya. Adalah Nabi Daud alaihi salam makan dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria alaihi salatu wassalam najjar." Adalah Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Ini subhanallah adalah perintah-perintah untuk bekerja dan tidak menyandarkan kehidupan kepada orang lain. Dan tidak pula meminta-minta kepada orang lain. Tetapi hendaklah seorang bekerja. Meskipun tidak harus kaya. Kalau Allah berikan kekayaan, alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah bekerja. Baik. Wallahu a'lam. Telah diketahui bahwa tidak boleh bagi wanita keluar dengan memakai wangi-wangian. Lalu bagaimana apabila seorang wanita memakai pakaian yang berbau maltoh? Sama saja apabila bau molto tersebut mengandung wangi-wangian. Ya. Karena jelas sekali tujuan dari larangan tersebut, dari larangan wanita memakai wangi-wangian sehingga bisa dicium oleh selain suaminya, agar supaya tidak membuat orang yang menciumnya itu tergoda untuk berzina dengannya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu imra'atin ista'tarat thumma kharajat wa marrat 'ala qaumin yajidu rihaha fa hiya zaniyah wa kullu 'aynin zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang wanita atau wanita mana saja yang menggunakan parfum, kemudian dia keluar dan melewati satu kaum laki-laki, agar mereka mencium baunya, maka dia seorang wanita berzina. Dan setiap mata itu berzina. Yani, apabila dia memandang wanita yang bukan istrinya. Baik. Jadi tujuannya agar bau wanita ini tidak menarik laki-laki yang bukan suaminya. Kalau dia pakai molto, sama saja. Hal itu bisa menarik pandangan atau ketertarikan laki-laki kepadanya. Baik. Demikian wallahu a'lam. Wanita hamil tidak boleh dinikahi. Benarkah demikian? Kalau terjadi, apakah sah pernikahannya? Pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah karena wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna." Dan wanita-wanita hamil mereka boleh dinikahi ketika mereka telah melahirkan. Kalau sudah terjadi pernikahan, maka harus dipisahkan dan menikahkan kembali setelah wanita ini melahirkan. Baik. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, bukan ngejek. Saya kan satu rumah sama ajaran salafiyah. Dari hari ke hari, dia memberitahu saya tentang hal azan. Katanya bila dengar azan, langsung ke masjid dan sholat jamaah. Katanya bila dengar azan, harus langsung ke masjid dan sholat jamaah. Begitu saya perhatikan dari hari ke hari, di ajaran salafiyah, berangkat ke masjid pada saat qomat dan sholat jamaah. Maaf, saya orang baru, jadi biar saya tahu tentang hal itu. Sekali lagi saya minta maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Baik. Salafiyah itu adalah nama sebuah ajaran yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Asalnya dari kata salaf. Salaf itu artinya adalah generasi terdahulu, dan yang dimaksudkan di sini adalah generasi pertama umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pengikutnya disebut salafi. Ajarannya disebut salafiyah. Artinya, hakikatnya salafiyah itu adalah Islam itu sendiri. Islam yang asli, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ajarannya tidak mungkin salah. Sebab dia berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Kalau kita mengatakan ajaran Islam salah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah, maka itu bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun orangnya yang mengikuti ajaran tersebut bisa benar, bisa salah. Kalau dia sungguh-sungguh benar-benar mengikuti ajaran itu, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka kita ikuti dia. Kita ikuti karena dia benar. Tapi kemudian kalau dia salah, dia ternyata hanya mengucapkan, tetapi dia tidak mengamalkan, maka jangan kita ikuti. Tapi kita tidak kemudian menyalahkan ajarannya, salahkan orangnya. Sebab ajarannya sudah pasti benar. Karena itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengabarkan, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Makana ala ana alaihi liyoma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, golongan yang selamat hanyalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yaitu generasi salaf, generasi pendahulu umat ini, generasi pertama. Jadi, maka tidak mungkin ajaran itu salah. Yang salah adalah orangnya. Jangan ikuti orangnya. Orang yang bisa benar, bisa salah, tetapi ajarannya adalah ajaran yang benar, maka kita harus mengikuti ajaran yang benar tersebut. Sama halnya dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, barangkali tidak ada yang mau masuk Islam satupun, kalau mereka melihat kondisi umat Islam. Umat Islam banyak yang melakukan kejahatan, banyak melakukan aksi-aksi terorisme. Baik. Andaikan mereka melihat umat Islam itu pada orang-orangnya, barangkali tidak ada yang mau masuk Islam. Tetapi kalau mereka melihat pada ajarannya dan melihat pada generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, niscaya mereka semuanya akan masuk Islam. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Saya mau tanya perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wali Songo. Pertama, Wali Songo ini, sejarah Wali Songo, ya, setelah kita kenal bersama bahwa mereka adalah orang-orang yang diantara, bukan mereka saja, diantara yang menyebarkan Islam di Indonesia. Dan yang menyebarkan Islam di Indonesia itu banyak, bukan mereka saja. Para pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, dari India, itu banyak sekali. Baik. Akan tetapi, sejarah tentang Wali Songo ini banyak sekali yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak cerita-cerita yang tidak benar. Cerita-cerita yang tidak benar tentang Wali Songo. Artinya, itu belum tentu benar-benar terjadi. Ya, seperti kita pernah mendengar, ada namanya Sunan Kalijaga. Lalu bagaimana dia dikatakan sebagai Sunan Kalijaga? Karena dia menjaga kali berhari-hari. Berhari-hari dia bertapa di kali. Tentunya dia tidak melakukan sholat. Dia diam di situ. Berhari-hari, tidak makan, tidak minum. Ini jelas cerita dusta. Dan banyak sekali cerita-cerita dusta. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas. Mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan bisa terbukti bahwasannya Wali Songo itu juga pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita katakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya di sini, apapun yang datang dari Wali Songo, kita timbangkan dengan sunnah. Kita timbangkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ajaran mereka bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah, maka kita terima. Tetapi kalau bertentangan, maka kita tolak. Iya. Walaupun kita tetap menghormati mereka sebagai seorang Muslim dan sebagai orang-orang yang berjasa menyebarkan Islam di Nusantara. Tetapi tidak semua yang datang dari mereka harus kita terima begitu saja. Tetapi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Kalau tidak, maka kita tolak. Dan telah kita jelaskan dalam beberapa pelajaran akan bahayanya ikut-ikutan di dalam beragama. Bahayanya mengikuti ajaran nenek moyang. Karena itulah penyebab yang menjadikan orang-orang dahulu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Tanpa melihat apakah ajaran tersebut sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya atau tidak? Baik. Wallahu taala a'lam. Apa itu qarin? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jin." Tidaklah ada seorang dari kalian kecuali telah diwakilkan kepadanya qarinnya, yakni pendampingnya yang selalu bersamanya dari kalangan jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, mereka bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'murni illa bi khair. Nabi sallallahu menjawab, iya, termasuk aku juga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga jin yang menyertaiku itu masuk Islam dan dia tidak memerintahkan aku kecuali kepada kebaikan. Baik, jadi qarin itu adalah jin pendamping. Bolehkah berpacaran untuk saling mengenal sebelum nikah? Ya. Berpacaran itu hukumnya haram. Berpacaran itu hukumnya haram. Kenapa haram? Pertama, karena itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, karena hal itu bisa mengantarkan kepada perzinahan. Karena semua yang dilakukan oleh orang yang berpacaran itu semua hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Mulai dari berjumpa, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, bercumbu rayu, mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada perzinahan, berpegangan tangan, bersentuhan, sampai berdua-duaan. Iya. Hal ini merupakan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Tidak dilakukan lagi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Di sini Allah mengatakan jangan mendekati zina. Artinya semua perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu diharamkan di dalam Islam. Iya. Diharamkan di dalam Islam. Apalagi perzinahan itu sendiri. Maka hubungan sebelum pernikahan itu terlarang di dalam Islam. Dan ini sebenarnya hasil dari mencontoh kepada orang-orang kafir. Mencontoh kepada orang-orang kafir. Pada sisi yang lain, pernikahan dipersulit. Sangat disayangkan, banyak sekali orang tua kaum muslimin mempersulit pernikahan anaknya. Tetapi ketika anaknya dibawa oleh orang yang tidak halal baginya, bukan suaminya, dia biarkan saja. Dengan alasan pacaran, untuk saling mengenal. Pada akhirnya, terjadilah yang tidak diinginkan. Dan laki-laki ini, kalau memang dia laki-laki baik-baik, maka dia datang kepada orang tuanya, si wanita ini, untuk melamar langsung. Kalau cuma sekedar alasan untuk saling mengenal, tidak mesti harus dengan berpacaran. Bisa dia bertanya kepada orang tuanya tentang anaknya, bisa bertanya kepada temannya, ya. Bisa bertanya kepada orang yang mengenalnya, atau bisa mengutus seseorang untuk mengenalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Kalau dia laki-laki baik-baik, mestinya dia datang kepada orang tuanya, berjumpa dengan calon istrinya bersama mahram yang menyertainya, Dan dia melamar langsung kepada orang tuanya. Bukan dengan cara berpacaran, dengan cara berhubungan di luar nikah. Padahal hal itu dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada perzinahan, sebab mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seseorang itu kalau hatinya sudah terpaut kepada kemaksiatan, terjerat pada cinta buta ini, maka sulit baginya untuk keluar darinya. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dengan dia berdoa kepada Allah, taat kepada orang tuanya, menuntut ilmu agama, dan bersungguh-sungguh di dalam menjauhi kemaksiatan tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Tapi pada umumnya, orang-orang yang sudah terjerat dengan cinta buta ini sangat sulit untuk keluar darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang semua yang bisa mengantarkan kepada perzinahan sebelum itu terjadi. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karenanya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebab ini hidup ini sementara. Hidup ini tidak lama. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kita sejumlah kenikmatan yang begitu besar, tidak terhingga, tidak bisa kita hitung. Mengapa kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan untuk berpacaran dan hal-hal yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya, menuntut ilmu agama dan menjalankan apa yang telah kita ketahui dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan oleh